السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواتي في الدين أعزني الله إياكم، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم telah mengkhabarkan kepada kita agar kita waspada dengan dua fitnah yang besar yang ada di dunia ini. Beliau mengingatkan, ad-dunya khulwatun khadiratun, dunia itu manis dan hijau sehingga semua orang suka dan ingin mendapatkannya. Wallahu mustakhlafakum fiha, Allah pun memberikan kuasa kalian padanya. Kemudian Allah akan melihat kaifa ta'malun, Allah melihat bagaimana kalian berbuat di dunia itu. Dan beliau mengingatkan kepada kita, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian akan fitnah dunia dan takutlah akan fitnah wanita. Dua fitnah ini begitu besar di zaman kita ini, di zaman modernisasi ini. Fasilitas-fasilitas dunia dan naam, wanita-wanita sudah begitu marak fitnahnya, terutama di dunia maya. Dunia terus menawarkan, menggiurkan, dan begitu pun wanita tampil dengan berbagai macam sehingga yufila barakallahu fikum, kita dinasihati untuk menyadari akan dahsyatnya fitnah ini. Terus bagaimana upaya kita, langkah-langkah kita dalam menjaga, memelihara putra-putri kita dari bahaya modernisasi ini yang kita sudah lihat begitu besar dampaknya terhadap pendidikan anak-anak kita. Mereka jauh dari agama, mengabaikan pendidikan agama. Kita takut dengan apa yang Allah beritakan di surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. Lalu datang generasi pengganti, generasi yang mengabaikan sholat, memperturutkan syahwat, maka betapa dekat kebinasaan, kesesatan menimpa mereka, kehancuran amat dekat menimpa mereka. Illa man taba wa amana, kecuali mereka orang-orang yang bertaubat, beramal saleh, dia beriman, dia beramal saleh. Maka yafila barakallahu fikum, inilah upaya yang harus kita lakukan. Tadi sudah kita sampaikan diantaranya adalah istiqamatul ab wal istiqamanya ayah dan ibu, abi dan umi bagi anak-anak, ya. Kenapa mesti keduanya istiqamah? Sebab ya wasalihatuhuma, ya. Di anna salihatuhuma, dikarenakan kesolehan orang tua ini, yahfadullah dhurriyatuhuma fi hayatihima wa ba'da mautihima, dengannya Allah akan memelihara anak keturunannya ketika masih hidup keduanya atau setelah wafatnya. Dan antum perhatikan bagaimana para anbiya mencontohkan kepada kita upaya mereka untuk terus mendidik keluarga, mengingatkan keluarga, istri dan anak-anak mereka. Nabi Nuh sampai pada akhir pertemuan dengan anaknya, sudah naik di atas kapal dan sudah Naam, banjir menenggelamkan bumi ini. Masih ada kesempatan Nabi Nuh melihat anaknya berenang dalam gelombang air yang besar. Diteriakin oleh Nabi Nuh ayahnya, ya bunayyarkam ma'ana, anakku, naiklah bersamaku. Namun ternyata tidak menghiraukan. Lalu bagaimana upaya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, perhatiannya yang tentu semua adalah dari keistiqoman orang tuanya. Kemudian kita contoh ketika Nabi Ibrahim dengan kesolehannya, kemudian istri-istri beliau dengan kesolehatannya, subhanallah, lahirlah dari Ibrahim dengan istri-istrinya yang salih-salihah, dengan istri yang salihah, dari istri yang pertamanya Sarah menjadi keturunan Nabi yang banyak, dari Ishak, Yakub dan seterusnya, dari istri yang kedua Hajar lahir Ismail alaihissalatu wassalam. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Ambil contoh bagaimana upaya Nabi Ibrahim kokoh di atas iman, dan begitu pun istri beliau. Kemudian ya fila barakallahu fikum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pada kita upaya mendidik anak-anak. Kemudian ya fila, disebutkan pula doa dalam suratul Furqan ayat 74. Allah mencontohkan upaya orang-orang saleh dalam mendidik anak dan keluarga, dan berusaha menjadikan dirinya terlebih dahulu sebagai contoh teladan bagi mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, jadikan mereka qurrata a'yun, penyejuk hati yang menyenangkan hati dan menyenangkan pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang-orang yang takwa sebagai imam. Kita duluan menjadikan diri kita menjadi orang yang takwa untuk memimpin mereka kepada ketakwaan. Begitupun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi na'am was rabbana zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Rabb kami, hiasi kami dengan hiasan keimanan, jadikan kami pemimpin yang selalu mendapat petunjuk. Upaya kita ikhwa barakallahu fikum, ya, untuk apa? Istiqomah dulu supaya orang tua ini saleh, anak-anak pun akan dengan barokah orang tuanya menjadi saleh-salihah. Yang kedua, kita lanjut. Al-inayatu bisya'ni du'a fa inna lahu asaran aziman. Yang kedua, upaya kita menjaga, memelihara putra-putri kita adalah dengan selalu memperhatikan doa. Karena sungguh doa itu betapa besar pengaruhnya kepada putra-putri kita. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u li auladikum wa anfusikum, ya, la tad'u li anfusikum wa auladikum wa amwalikum illa bi khairin. Jangan sekali-kali engkau mendoakan dirimu, anak-anakmu, hartamu kecuali kebaikan. Kenapa? Khawatirnya, ya, pas engkau berdoa kejelekan, pas di saat dikabulkannya doa, terjadi apa yang kau ucapkan. Hingga orang tua, aba, ummahat, hati-hati, barakallahu fikum, dalam mengucapkan kata-kata kepada anak. Ketika marah apalagi, ketika anak murojaah atau anak suruh belajar atau anak, ya, ada kesalahan, hati-hati. Jangan engkau menjelek-jelekan dia, mengatakan kata-kata jelek seperti bodoh, na'udzubillah min dzalik, ya, atau nakal sekali kamu, na'udzubillah min dzalik. Jangan menggunakan kata-kata ini, katakanlah aslahakallah, nak, tidak boleh begitu, keliru, salah. Atau Allahumma yahdi, semoga Allah memberimu petunjuk, nak, ini jelek, tidak boleh. Memberi contoh yang baik, doakan selalu anak-anak. Ketika melihat sesuatu menakjubkan dari anak, jangan lupa masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kita ucapkan kata-kata yang baik, doa selalu. Lihatlah ikhwafillah barakallahu fikum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada orang tua untuk memulai penjagaan anak dengan doa saat akan menanam benih. Bukan nanam sawit ini urusannya. Benih apa? Benih. Ya, ketika tadi yang kami sampaikan, suami akan mendatangi istrinya, jangan lupa doanya. Ya. Jangan lupa doanya, bismillah Allahumma janibna minasyaitan dan seterusnya. Karena dengan doa ini, kalaupun Allah berikan dengannya anugerah kelahir keturunan, ya lahir keturunan, akan selamat dari godaan syaitan. Belum lagi ketika anak terus dalam kandungan proses, ya pertumbuhannya, ibu selalu baca Quran, rajin doa, seperti ibunya Maryam. Yang disebutkan dalam kisah Maryam, bagaimana doa ibu yang salihah kepada putri yang kepada anak yang dikandungnya. Ya. Kemudian ihwa barakallahu fikum, abahnya juga sering doa seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, doa selalu dipanjatkan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Kemudian doa beliau disebutkan pula dalam surat Ibrahim ayat 44:1. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Rabbku, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Begitupun anak keturunanku. Kita lihat betapa banyak orang tua yang tidak bisa memberi teladan pada anak-anaknya. Menjaga salat 5 waktunya. Sholat digampangkan, diabaikan, dan dia tidak pedulikan anak-anaknya. Ini akan berbahaya kalau sampai kata Allah muncul generasi pengganti nanti, orang anak-anak muda yang tumbuh sudah mengabaikan sholat, memperturutkan syahwat, asik dengan HP-nya, asik dengan media sosialnya, asik dengan internetnya, asik dengan Facebook-nya. Hati-hati, sholat mulai susah disuruh sholat, bermain banyak. Ini generasi yang begini akan mendatangkan bencana besar, yaitu jauh mereka dari ilmu, memperturutkan nafsu, binasalah umat ini, bahaya. Maka perhatikan orang tua, contoh-contoh dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Jadi kita sebagai ayah jangan bakhil dalam doa. Sebab kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang tak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Ta'ala. Di antaranya doa'ul walid, liwalidihi, doanya orang tua untuk anak. Dan beliau ingatkan, jangan kau mendoakan jelek untuk dirimu sendiri, untuk anak-anakmu dan hartamu. Kita mamanya na'udzubillah min dalik. Ya, mengerjakan sesuatu kok enggak bisa-bisa, atau usaha kok enggak jadi-jadi. Jangan kita mengutuk diri sendiri. Sial diri ini, na'udzubillah min dalik. Jangan kata-kata itu diucapkan. Sial sekali diri ini, na'udzubillah min dalik. Ya? Atau engkau umpamanya naik kendaraan motor, motornya bocor, dikutuk. Dasar motor ini kok bikin susah. Hadirin, jangan dijelek-jelekkan, na'udzubillah min dalik. Mengatakan bikin susah. Kalau tadi mungkin cuma sekedar bocor, tapi karena engkau sudah yang bilang ini motor bikin susah, benar-benar terjadi, sudah engkau pompa, dinaikin, nabrak, tambah lebih susah antum. Gara-gara doa sendiri. Hati-hati berdoa, berucap terhadap harta, ya. Dan ketika engkau saksikan harta yang kau miliki nampak bagus, jangan lupa ingat kisah di dalam surat Al-Kahfi itu. Ketika orang, dua orang berteman, yang satu diberi keluasan harta, banyak keturunannya, banyak hartanya. Dan ketika dibawa temannya ke kebunnya, dia lupa membaca masya Allah la quwata illa billah. Dia bangga dengan kebunnya, mengira dia akan terus hidup kaya raya. Ternyata esoknya sudah binasa semua. Artinya kita hendaknya ketika diberi kebaikan, jangan lupa pujilah Allah, mohon barokahnya. Ketika ada musibah, jangan mendoakan jelek. ya, kita jangan doakan jelek, baik kepada diri, harta, apalagi anak-anak. Kalau ada sesuatu yang tidak ya pas pada hati kita, doakan yang baik. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Perhatikan doa itu. Ya, Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbana ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya. Ya Allah, jadikanlah kami dua-dua sebagai muslim dan keturunan kami yang selalu berserah diri padamu. Wa arina manasikana, tunjukkan, ajarkan cara kami menunaikan ibadah haji kami. Wa tub alaina, berilah kami taubat. Tidak bakhil untuk diri sendiri, enggak. Tapi orang tua selalu doa untuk dirinya, istrinya, anaknya, semuanya. Kita mungkin ya perlu banyak meningkatkan doa kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dari mulai bangun tidur, mulai doa, kamar mandi doa, keluar juga doa, pakai sandal doa, keluar rumah doa, pakai baju doa, subhanallah, doa selalu menyertai kehidupan beliau. Demikian mestinya kita pula. Dan beliau zikir pagi, zikir sore, petang. Jangan lupa ikhwah, pengaruh besar zikir pagi dan sore, ya, pagi dan petang, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan diri kita, keluarga kita. Ya. Seperti doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Kita mohon kepada Allah dalam doa ini kebaikan, keselamatan dunia, agama, akhirat, keluarga, harta. Kita mohon kepada Allah selalu pagi, sore kita minta keselamatan kepada Allah Ta'ala. Dan ingat betapa besar kedudukan doa ini. Begitu besar pengaruhnya kepada anak-anaknya. Hingga kita lihat anak-anak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, barokahnya pada mereka, Allah jaga keturunannya salih menjadi anbiya. Dan iwa fila barakallahu fikum, orang tua juga dalam perkara ini di samping memperhatikan kedudukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh beliau sungguh doa itu sang orang tua ini ya benar-benar memiliki pengaruh yang amat besar kepada anak keturunannya dalam kebaikan mereka. Besar sekali. Ketika anak bayi baru lahir juga kita diajarkan doa, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamma min kulli ainin walamma. Kumohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan dan segala gangguannya, dan dari mata-mata jahat dengan sihir-sihirnya, ya, dan juga dari binatang buas. Iwa fila barakallahu fikum, doa orang tua selalu, karena doa ini ibarat benteng. Kita enggak mungkin mengawasi anak kita terus. Kalaupun kita awasi, enggak bisa kita menjaga terus. Tapi kalau Allah yang sudah menjaganya, siapa kiranya yang akan mencelakakan orang yang Allah telah menjaga dia. Ini penting orang tua untuk memperhatikan doa. Bagaimana orang tua akan berdoa kalau enggak ngerti doa? Ya, mau doa enggak tahu doanya apa sih? Ya, terutama para ummahat yang sering berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Hati-hati lisan ummahat, lisan ibu sangat mustajab. Ya. Apa yang diucapkan kepada anak-anak? Walaupun engkau sering dapati anakmu membuat ulah, baru saja selesai disapu, berserakan lagi. Baru selesai diselesaikan, dibersihkan, dipel, makan hambur-hambur lagi. Hati-hati, jangan sampai terpancing omongan yang jelek. Ini kau anak, jelek sekali. Naudzubillah min dzalik. Jangan katakan begitu. Aslahakallana, astagfirullah, gimana kau ini? Baru selesai, ayo kamu sapu. Coba diajari. Begitupun engkau suami, hendaknya maklumi akan beratnya tugas istri di rumah. hingga engkau ketika pulang di rumah masih ada sesuatu yang mungkin kurang, jangan langsung engkau naik amarahnya. Coba panggil istri, kenapa kok ini masih seperti ini. Mungkin istri akan mengungkapkan, aduh mas tadi sudah barusan selesai, tak rapiin semua, ya sudah diatur semua. Tapi anak-anak ternyata bawa teman-teman masuk main. Ya engkau panggil anak, nak panggil mari. Ini kamu yang membuat begini toh. Tadi Umi sudah bersihkan, sudah rapikan, coba kembalikan. Ayo kembalikan. Supaya besok dia mau melakukan lagi, mikir. Ya, kasihan Umi. Ini mendidik. Perlu kesabaran, perlu keuletan dan perlu teladanan. Bukan kami yang paling baik, tapi kami pun ingin kebaikan, maka mari kita saling memperbaiki keadaan diri-diri kita ikhwah. Lihat contoh dari upaya-upaya yang lain. Ya, seperti Fudail Ibni Iyad. Beliau diceritakan dalam kisah Si'ar Alamun Nubala. Ya. Imam Haramul Makki, beliau adalah imam di Makkah. Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inistahatu an addababtu ibni Ali falam akdir ala ta'dibihi fa'adibhu antali. Ya Allah, sungguh aku telah bersungguh-sungguh berusaha ya, untuk mendidik anakku Ali, namun aku tak kuasa, tak sanggup untuk mendidiknya. Maka aku mohon padamu, didiklah ia untukku ya Allah. Artinya menyandarkan kepada Allah di samping upaya maksimal beliau sebagai seorang ayah. Kemudian diceritakan, falamma taghayyara halul walid hatta sara min kibari zamanihi, sehingga ketika anak beliau sudah tumbuh dewasa menjadi orang yang mumpuni dalam ilmu, menjadi tokoh ilmu, ya tokoh ulama di zamannya, hatta idza adda shalal fajr, sehingga ketika menunaikan salat subuh ya, dia ya sampai pada bacaan Al-Qur'an, walau tara id uqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad. Andaikan engkau melihat ketika mereka manusia berdiri menghadap neraka, yang di hadapannya neraka, mereka hanya mampu berkata, duhai sekiranya kami dikembalikan ke dunia. Ternyata berakhir hidupnya sampai di sini. Menunjukkan kebaikan, kesolehannya. Dan ini pengaruh doa orang tuanya. Anak-anaknya meninggal dalam kebaikan. Ini yang kita harapkan. Kita duluan meninggal dunia, anak-anak kita masih di dunia. Kita meninggal, mereka mendoakan kita. Dan mereka meninggal juga dalam kebaikan bersama kita bisa ditemukan. Ini harapan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, perhatikan doa-doa kita. Dikir pagi petang terutama, ya hayyul ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni. Ya hayyul ya qayyum birahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku mohon bantuanmu ya Allah. Ya hayyul ya qayyum aslih li sya'ni, perbaiki diriku, keadaanku. Boleh juga kita tambahkan dalam doa di luar sholat ini, aslih li sya'ni wa azwazi wa dhurriyyati, perbaiki diriku ya Allah, istri-istriku ya Allah, ya keturunanku, anak cucuku ya Allah, wa amwali, dan hartaku, kullahu, perbaiki semua. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri sekejap pun tanpa ada penjagaan dari Allah. Jangan sampai, sebab kita begitu lepas dari pandangan, dari pengawasan Allah Ta'ala, bahaya syaitan akan ya menyerang kita. Yang ketiga ihwa barakallahu fikum, ya untuk kita menjaga mereka adalah ta'ahudul asnas bitaujih wa tanzih bi uslubin munasib. Beliau mengingatkan kepada kita yang ketiga, hendaknya orang tua selalu melakukan arahan-arahan yang membangun kepribadian anak, ya, yang membangun kepribadian anak. Al-munasib bil mubasharah aw at-talmih hasba ma yaqtadihi al-hal wa innal quluba taghfalu wa yaghdathuha bin nus'i wa tadhkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya orang tua selalu melakukan usaha memberikan pengarahan-pengarahan kepada anaknya yang membangun kepribadian anak, baik secara mubasyarah langsung, ya, ataupun, ya, secara apa, yaitu secara sindiran-sindiran, ya, ataupun secara naam sembunyi-sembunyi pelan-pelan sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ingat, kenapa kita selalu memberikan arahan-arahan tidak bosan-bosannya menasihati anak? Innal quluba taghfur. Hati manusia itu kadang tertutup. Satu kali dinasihati belum terbuka, dua kali belum terbuka, terus. Maka nasihat terus. Karena apa? Yang bisa membuka hati ini adalah nasihat-nasihat dan bimbingan. Dan Allah katakan fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat terus, karena nasihat ini, bimbingan ini besar manfaatnya bagi mukminin, terutama anak-anak kita. Jangan bosan-bosannya terus membimbing mereka, mendidik mereka, menasihati mereka. Pagi sudah dibilangin, siang lupa. Siang dibilangin, sore lupa, bikin salah lagi, keliru lagi, ya. Sudah dimotivasi, malas lagi. Dipompa lagi, malas lagi. Namanya anak itu terus. Sungguh ikhwa barakallahu fikum, jangan orang tua merasa cukup sabarku. Kalau sabar sudah habis, terus mau apa lagi? Anak belum berubah, mau dipukul. Tidak menyelesaikan permasalahan. Memukul anak itu ada waktu, ada ketentuannya. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, murru auladakum bis salat wa hum abna sab'a sinin. Perintah anakmu salat ketika anak itu umur 7 tahun. Wadribu biha asra sinin, pukul anak itu kalau sudah 10 tahun salatnya masih belum betul. Pukulannya pun pukulan sekedar untuk supaya dia itu jera mau melaksanakan syariat Allah taala. Bukan pukulan kayak pencuri dipukulin sampai bengkok-bengkok mamanya, ya, merasa orang tua kamu suruh sholat gak mau, pukul sampai kaki patah, ya kasihan malah gak bisa ke masjid. Pukulan untuk memberi pelajaran. Inna fila barakallahu fikum. Yang ketiga ini, perhatikan orang tua. Kadang orang tua habis akal, apalagi ingat, kalau dengan cara kasar, engkau marah-marah, ini kadang gak masuk. Ini banyak terjadi kesalahan. Orang tua itu menasihati anak dengan marah-marah ketika terjadi anak itu salah. Lupa mendoakan malah. Ya, tidak diucapkan doa aslahakallah, tapi marah. Dan ucapannya jelek. Ini yang lebih parah. Dari kesalahan anak, orang tua kesalahannya lebih parah ini. Karena apa? Sudah marah, kemudian kata-katanya jelek, ini parah akibatnya buat anak. Kalau anak ada kesilahan, keliruan, betul dimarahi, tapi ingat, adabnya diperhatikan. Ya, adab marah diperhatikan. Jangan sampai kelewat batas. Apalagi suami pada istri. Kadang-kadang, ya, nasihat itu dengan marah. Padahal yang bagus, nasihat juga harus ketika kondisinya pas. Kalimatnya pas. Bagaimana kondisi yang pas? Mungkin saat makan bersama, anak-anak duduk dengan orang tua, makan bersama, kemudian orang tua membuka pembicaraan. Ya, sudah makan, tenang, bapak atau ibunya bilang, "Nak, coba lihat. Ya. Kalau di dunia begini kamu makan, ada abi, ada umi bersama, senang apa enggak?" "Senang." "Kira-kira nanti kalau kamu di surga Allah bisa ketemu lagi, senang apa enggak?" "Senang." "Lah makanya kamu jangan kayak tadi, jelek perbuatanmu." Ya. Bikin tersinggung umi. Jadinya umi nanti dimarahi abi karena kamu bikin begini. Allah marah. Ingatkan. Kira-kira cara yang begini bagus apa enggak? Satu contoh saja. Cari posisi yang pas memberi nasihat. Bukan langsung dengan marah-marah, dengan pukul-pukul. Ikhbar kalafikum, dipukul anak lari ke neneknya. Ya, sudah repot lagi nanti urusannya. Ya. Maka ya barakallahu fikum, nasihat itu juga perlu adab-adabnya, cara-caranya. Orang tua ya belajar nasihati yang baik, ngomong yang baik, adab yang baik perlu. Karena apa ya, kita ingin merubah watak karakter anak kita ini. Di samping kita sudah istiqomah sebagai teladan yang memberikan kebaikan buat mereka, doa kita terus untuk melindungi mereka. Nasihat pun terus, ya, batu yang keras. Ketika tetes air terus mengenainya, lama-lama tembus berlubang. Begitu kerasnya hati anak-anak kita. Kalau kita sendiri sudah terbuka menerima hidayah, insya Allah akan mudah pula anak kita biiznillah. Tapi tinggal kita terus nasihat, nasihat, nasihat, nasihat. Dan jangan merusak nasihat yang sudah masuk, ditutup dengan maksiat. Baru dinasehati suruh nonton TV. "Dah, kamu nonton TV aja sana, umi mau masak." Baru dinasehati malah suruh, "Dah, umi mau masak ya, kamu nonton TV sana. Jangan ganggu umi lagi." Masya Allah, hilang nasihatnya. Taib. Kemudian yang keempat. Ya fila barakallahu fikum. Ya. Kalau orang tua. Perhatikan. Belum yang keempat. Kalau orang tua ini lalai dengan yang tiga ini, artinya yang ketiga ini kok kita mendapati anak-anak kita kok susah diberi nasihat. Coba introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bisa memberikan teladan buat mereka untuk menerima nasihat yang disampaikan ustaz, disampaikan ulama kepada kita, kita sudah terima belum? Jangan-jangan kita lebih keras dari anak kita. Nasihat ulama sudah jelas, bimbingan ulama sudah jelas, hujah, ya, dalil, bayan, jelas semuanya. Kita masih keras, belum mau, ya, menerima petunjuk arahan. Coba, istiqomah belum kita di atas sunnah. Terus yang kedua, bagaimana doa kita? Koreksi lagi. Kalau sudah kita koreksi, kita sudah berupaya, ya, semaksimal mungkin, 1, 2, 3, kita sudah perbaiki diri, meninggalkan maksiat, dan juga menghindarkan mereka dari maksiat, ya. Kemudian coba langkah yang keempat, kata beliau, tajannubul bait tujiha ihsan ithiyari shadiq. Ya. Kemudian yang keempat, ya fil barakallahu fikum, adalah membimbing agar anak-anak kita bisa mencari teman yang baik dalam pergaulan. Ya, karena sungguh, ya, teman itu amat sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-mar'u 'ala dini khalilih, seorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur man yukhalil, perhatikan olehmu siapa dia berteman dengan siapa. Jangan sampai anak-anak kita ketika kita inginkan kebaikan buat mereka, luput kita mengawasi mereka dalam pertemanan. Tidak pernah orang tua mengajarkan kejelekan. Tidak pernah orang tua memberi tontonan gambaran-gambaran, ya, yang jelek, film-film jelek, foto-foto jelek. Tidak pernah. Tapi mengapa anak bisa melakukan? ternyata dia ngaku teman yang ngajari. Astagfirullah, teman yang ngajari. Dan tidak menutup kemungkinan biarpun di pesantren temannya itu mengajari jelek pada dia, walaupun ustadznya tidak pernah ngajarin jelek, ternyata yang ditiru temannya yang jelek, bukan nasihat ustadz yang baik yang dijalani. Itulah pengaruh ya, teman begitu besar. Seperti itulah yang dinasihatkan beliau kepada kita, la tusahib illa mu'mina, jangan kau berteman kecuali dengan mukmin, seorang mukmin. Sebab kalau engkau berteman dengan orang yang beriman ya, dia akan mengajakmu pada kebaikan, mencegahmu dari keburukan, dan akan menasihatimu dari kesalahan. Ini yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Baiknya mencari teman yang saleh. Kita punya keuntungan demikian, banyak kebaikan. Dan begitu pun beliau bersabda, masalul jalisis salih wal jalisis su, permisalan teman duduk yang salih dengan teman duduk yang jahat, kahamilil mis wa nafihil kir, seperti penjual minyak wangi dan ya tukang apinya pandai besi. Kalau kita berteman dengan orang salih seperti berteman penjual minyak wangi, kita dapat di tiga kemungkinan. Satu, mungkin kita dapat wanginya karena kita dioles untuk rasa dulu. Yang kedua, cocok kita bisa beli. Atau yang ketiga, kita enggak beli, enggak diolesi, kita sudah dapat harumnya. Tapi berteman dengan tukang apinya pandai besi, dua kejelekan mungkin mengenak kita. Satu, percikan apinya kena baju kita robek, atau asapnya kena badan kita, bau badan dan bajunya, bau asap. Ya, perhatikan. Terakhir ikhwan barakallahu fikum, singkat waktu sisa menjelang, adalah tajnibul bait wasailul hadam wa tadmir. Yang terakhir kata beliau hafizhahullah ta'ala adalah membersihkan rumah dari hal-hal yang merusak pendidikan anak. Ya, jauhkan rumah, bersihkan rumah dari hal-hal yang merusak pendidikan anak. Seperti yang itu kami sering sampaikan, televisi yang membuat anak menjadi malas belajar dan terpengaruh dengan tayangan-tayangan yang ada. Bukan hanya anak, orang tua juga. Masa ibu enggak cemburu abinya lihat TV, di situ dia perempuan enggak pakai hijab, enggak pakai kerudung, ya, tampil cantik di depan suaminya, kok dibiarin aja? Kalau ngeliatin ahwat dimarahi, ngeliat yang di dalam TV enggak dimarahi. Ya? Suaminya bilang suaminya nazar, wah ngamuk. Suamiku nazar lagi, ngamuk. Tapi tiap hari nonton di televisi nazar terus enggak ngamuk. Ya? Sekali nazar ngamuk terus, nah ini keliru besar. Ikhwan barakallahu fikum, maksudnya cemburulah Anda wahai suami akan istrimu yang liatin ya, bintang-bintang yang ada di televisi. Kau pun istri cemburu pada suamimu, hati-hati. Bukan enggak dosa, dosa. Kan cuma lihat beritanya, kau lihat berita, tapi yang membawa berita itu pakai cadar? Enggak. Nah itu, hati-hati. Taib ilfilah, apa cuma televisi saja yang di, hal-hal yang akan merusak kesolehan anak, yang akan melalaikan pendidikan, hendaknya dijauhkan dari rumah. Yang dibersihkan dari rumah, gambar-gambar pun ingat, yang akan mendatangkan malaikat rahmat jadi enggak betah di rumah kita, dia keluar, malaikat rahmat itu enggak bersama kita, hindari. Itu di antara ihwa yang kami mampu nasihatkan pada para aba, berkenan dengan tanggung jawab kita dalam mendidik putra-putri kita untuk sama-sama menjadikan mereka semoga anak-anak yang soleh-solehah. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab karena sudah isya datang menjelang ihwa. Di antara yang masuk pertanyaan, afan ustaz, tatkala seorang suami sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan namun istri masih ingin terus bersama, maka mereka mengambil jalan islah, damai. Istri tidak dicerai namun masih mendapat nafkah dan tempat tinggal namun tidak mendapat nafkah batin. Enggak dicerai kok enggak dikasih nafkah batin, ini bagaimana? Ya, kalian zolim berarti ini. Ya, kalau cerai-cerai sekalian jelas, kalau enggak jelas. Ya, kedudukannya harus jelas. Sudah enggak dicerai, tapi digantung aja kayak pakaian enggak dipakai, cuma digantung tok. Kasihan. Ya, mungkin nafkah dohir dia penuhi, tapi batin tidak. Hati-hati. Di mana tanggung jawab nanti di hadapan Allah? Karena diperintahkan oleh Allah kalian suami wa'asiruhun nabil ma'ruf, harus bisa mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, baik secara zahir maupun secara batinnya engkau pergauli dengan cara yang ma'ruf, ya. Dan ya fil barakallahu fikum, pada satu masa suami timbul kembali rasa sayang pada istrinya, ya. Lalu apakah pernikahan seperti lalu mereka menikah lagi, apakah pernikahan ini ya harus diulangi lagi? Saya ulangi. Pada suatu masa suami timbul kembali rasa sayang pada istrinya. Kemudian apakah pernikahan seperti ini mereka harus melakukan akad nikah lagi atau seperti apa? Kalau belum cerai ya enggak perlu akad. Kalau sudah cerai ya akad. Kalau masih dalam masa iddah perceraiannya enggak perlu akad nikah dengan saksi dan berbagai macam seperti awal, tapi cukup rujuk saja kalau memang sudah cerai dan masih masa iddah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Afan Ustaz, apakah menjual televisi yang ada di rumah kita diperbolehkan? Kalau antum jual ya sama saja dipindahkan ke orang lain, dibiarin aja sampai hancur. Ya. Loh. Menjuallah sama saja. Nah, iwa barakallahu fikum enggak boleh. Kata Syekh Utsaimin, jangan. Hukumnya diapain? Ya sudah dikasih hancur saja. Loh, bukan antum pula langsung dihancurin semua. Ngamuk namanya, bukan begitu. Dikasih pemahaman dulu, istri, anak, dijelaskan. Ini berkaitan dengan gambar di rumah, enggak boleh. Gambar yang dipajang saja enggak boleh, apalagi gambar ini bergerak tiap hari ganti gambarnya terus. Dan ini berbahaya, bikin rahmat, ya, malaikat rahmat enggak masuk rumah. Lebih baik ya diamankan saja, sudah. Masuk kotak, selesai. Jangan dibuka ya, jangan di pakai lagi, biarkan. Ya. Kemudian yang fila barakallahu fikum. Isa sudah masuk. Dan afwan ikhwah, nampaknya tidak bisa kami lanjut pertanyaan banyak begini. Sampai pagi nanti saya dikomplain sama ikhwah yang jemput. Ya. Sudah, sampai Isa saja. Inilah yang mampu kami ya sampaikan kepada ikhwah semuanya. Adapun pertanyaan yang masuk bukan kami enggak mau menjawabnya. Tapi insya Allah semoga ustadz yang di sini nanti bisa mewakilinya atau ada ustadz nanti yang datang kemudian bisa untuk menjawabnya. Walhamdulillah ya, apa yang kami mampu itulah ikhwah. Mudah-mudahan Allah menjadikan ya ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tak lupa selama kami bersama antum dalam daurah di sini, kalau ada khilaf kurang dan salah sikap atau ucapan mohon dimaafkan. Tak lupa kami ucapkan syukur jazakumullah khair atas segala kebaikan antum semuanya. Semoga acara kita ini sebagai bentuk ibadah kita pada Allah Ta'ala, taqarrub kita in Allah, dan semoga menjadi amal soleh antum dan kita semua. Semoga ilmu yang kita kaji bersama Allah berikan manfaat dan kita dijadikan istiqomah di atas sunnah, dilindungi dari fitnah, dan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.